Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan sampai detik ini kepada kita semua, yang mana dengannya kita bisa melanjutkan kajian kita pada kitab Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sekarang insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, bab Qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wahum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran. Bab tentang firman Allah, artinya apakah mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun, wahum yukhlaqun, dan padahal dialah, merekalah yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran, dan mereka itu tidak bisa dan tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyekutukannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk pertanyaan, akan tetapi maknanya adalah ingkar, pengingkaran. Yang mana orang-orang musyrikun menyekutukan Allah, maksudnya berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, yang mana orang-orang yang mereka ibadahi itu la yakhluqu syai'an, tidak mampu untuk menciptakan sesuatu pun. Wahum yukhlaqun, dan padahal merekalah yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran, dan mereka pun tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di dalam bab-bab sebelumnya kita menjelaskan tentang makna tauhid dan kesyirikan, larangan-larangan bagi kita semua untuk melakukan kesyirikan, yaitu peribadatan kepada selain Allah. Maka di dalam bab ini kita akan mempelajari kenapa kok kita dilarang menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah. Di dalam ayat ini disebutkan sebabnya, bahwa mereka yang diibadahi selain Allah, mereka itu tidak sanggup untuk menciptakan. Nah, dan padahal mereka sendirilah yang diciptakan. Wahum yukhlaqun, dan juga mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, inilah seharusnya yang diibadahi. Zat seperti inilah yang seharusnya diibadahi. Sehingga oleh karena itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada bapak dan kaumnya, inni dari mimma ta'budun illalladhi fatarani, sesungguhnya saya berlepas diri dari peribadatan-peribadatan kalian, kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan illalladhi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku. Nah, karena dialah layak yang berhak untuk diibadahi, dimintai permohonan. Barakallahu fikum. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, nah, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an alasan-alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang seharusnya diibadahi. Selainnya tidak boleh diibadahi. Di dalam Al-Qur'an perintah pertama kali, kalau kita membaca dari surat dari Al-Fatihah secara urut, Al-Fatihah kemudian setelah itu yang kedua, surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah. Nah, kita akan mendapati perintah pertama kali di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum ada perintah. Dan kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang Yahud dan Nasara. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah disebutkan tentang orang-orang yang beriman. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tentang orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang beriman kepada kitab, beriman kepada yaumul akhir. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan barakallahu fikum tentang orang-orang kufur. 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kemudian setelah penyebutan tentang orang-orang kufar, orang-orang kafir, Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin. Tentang orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Nah, tentang orang-orang munafik. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan bagaimana nanti di akhirat. Naam, Allah Subhanahu wa taala ambil penglihatan mereka. Kemudian setelah itu, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Inilah perintah pertama kali di dalam Al-Qur'an. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum. Di sini Allah menyebutkan alasan. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Alladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-sama'a bina'a. Yang telah Allah, yang mana Allah telah menjadikan bumi ini bagaikan hamparan bagi kalian dan langit bagaikan atapnya. Wa anzala minas sama', dan Allah menurunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, sehingga keluarlah nan berkat air hujan tersebut, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. 6. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan sebuah larangan yang pertama kali pula. Tadi larang perintah yang pertama kali beribadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah Allah menyebutkan kenapa kalian hanya harus beribadah kepada Allah, disebutkan juga larangan yang pertama kali setelah itu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali engkau menjadikan ada tandingan-tandingan selain Allah. Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kalian tahu, sadar bahwa Allah menciptakan kalian. Allah memberikan rezeki kepada kalian. Allah menurunkan hujan, menciptakan langit dan bumi, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, yang mana tumbuhan-tumbuhan tersebut mengeluarkan buah-buahnya sebagai rezeki untuk kalian. Kalau kalian sudah tahu seperti ini, nam fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah Asy-Syaikh menyebutkan ayat yang kedua pada bab ini, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min fitmir. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min fitmir. Dan orang-orang yang kalian ibadahi selainnya, selain Allah, ma yamlikuuna min fitmir, tidaklah memiliki walaupun hanya benda kecil saja, baik itu berupa kitmir. Kitmir ini bagian dalam dari biji korma. Nah, Allah memberikan permisalannya dengan biji korma, sesuatu yang rendah. Nah, sesuatu yang hakir, yang ringan dan kecil, yang barakallahu fikum kita tidak memanfaatkannya. Selesai kita makan korma, kita buang. Nah, bijinya ini. Orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah, kata Allah, ma yamlikuuna min kitmir, tidaklah memiliki kitmir. Benda kecil saja mereka tidak memiliki, walaupun hanya sebatas kitmir, biji korma. Barakallahu fikum. Ini termasuk alasan. Nah, alasan kenapa mereka itu tidak boleh diibadahi. Nah, karena mereka tidak memiliki sesuatu pun, beda dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikul Quddus, yang Maha Penguasa, Pemilik dan Maha Suci. Maliki Yaumiddin, penguasa hari kebangkitan. Malikul Ardi was Samawat, pemilik langit dan bumi beserta isinya. Malikul Dunya wal Akhirah, pemilik dunia dan akhirat, penguasa dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Sehingga dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yaitu Rabbuna Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti berhala-berhala yang mereka ibadahi. Naam. Iyasluhumuz zubabu syai'an la yastankizuhu. Andai kata ada yang diambil dari mereka, andai kata ada lalat yang mengambil sesuatu dari mereka. Nah, diambil sesuatu atau dicederai atau diganggu. Nah, diambil sesuatu dari mereka oleh seekor lalat, la yastankizuhu, mereka tidak akan sanggup untuk, barakallahu fikum, menuntut kembali apa yang diambil oleh lalat tersebut, mengembalikan dan meraih kembali, enggak bisa. Nah, ini permisalan, barakallahu fikum, peribadatan-peribadatan sesembahannya orang-orang kufar, sehingga Allah mengatakan dha'ifu wal matlub, sungguh sangat lemah. Naam, at-talib, orang yang beribadah dan orang yang diibadahi sangat lemah, dua-duanya lemah. At-talib, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, dan dia sendiri pun juga lemah, karena mereka itu, barakallahu fikum, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu binatang pun lebih berakal dari mereka. Nah, binatang pun lebih berakal, seekor anjing pun lebih berakal dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berani untuk bersikap lancang di hadapan berhala-berhala tersebut. Akan tetapi seekor hewan yang tidak memiliki akal berani, dan bahkan mengambil sesuatu dari berhala-berhala tersebut berani. Naam, akan tetapi mereka wal'iyadu billah, sehingga lebih, binatang tersebut lebih berakal. Naam, hewan ternak saja lebih baik daripada mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Ilahuna, semoga apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.